Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Prinsip yang ketiga daripada prinsip-prinsip di dalam menuntut ilmu adalah mengikhlaskan ibadah di dalam menuntut ilmu tersebut hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Yaitu sepantasnya bagi seorang talibul ilm, penuntut ilmu, untuk senantiasa dia mengkoreksi hatinya, keikhlasannya, apa itu makna ikhlas di dalam menuntut ilmu disebutkan oleh Ibnu Jama'ah Al-Kinani dalam kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim. Huwa husnun niyyah fi talabil ilm. Yaitu membaguskan niat di dalam menuntut ilmu. Bi an yaqsuda bihi wajhallah. Yani dia memaksudkan di dalam dia menuntut ilmu tersebut untuk mendapatkan wajah Allah Subhanahu wa taala semata. Wal amal bihi, dan untuk mengamalkannya. Wa ihya'is syariah, dan untuk menghidupkan syariat Allah. Wa tanwir qalbih, dan untuk bisa menerangi hatinya. Wa tajliyati batinih, dan untuk bisa menyinari batinnya. Wal qurba minallahi ta'ala yaumal qiyamah, dan untuk bisa mencapai kedekatan kepada Allah pada hari kiamat nanti. Wa ta'arub lima adda li ahlih min ridwani wa azimi fadlih, dan untuk bisa meraih daripada apa yang Allah Subhanahu wa taala telah siapkan bagi para ahlul ilm dari keridwannya dan besarnya karunia Allah Azza wa Jalla kepada mereka. Ini definisi daripada ikhlas yang disebutkan oleh Ibnu Jama'ah Al-Kinani rahimahullah terkhusus terkait dengan amalan thalabul ilm. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala menyatakan, ma'alajtu syai'an ashadd 'alayya min niyyati. Tidaklah aku menangani sesuatu yang lebih sulit dibandingkan menangani daripada niatku. Ini menunjukkan bahwa perkara niat bukan perkara yang remeh. Orang yang tidak merasa berat dalam perkara niat, berarti dia tidak paham terhadap apa itu ikhlas. Orang yang sadar bahwa dirinya menginginkan keikhlasan, maka dia akan merasakan betapa sangat berat yang namanya ikhlas. Sebagaimana apa yang diucapkan oleh Sufyan Ats-Tsauri, imam, imam besar, Sufyan ibn Sa'd ibn Masruq Ats-Tsauri rahimahullahu taala, beliau menyatakan, ma'alatu syai'an asadda 'alayya min niyyati. Aku tidaklah pernah merasa sesuatu yang paling berat untuk aku tangani, aku perbaiki, sebagaimana di saat aku memperbaiki niatku. Wala yaqsudu bihil aghrad ad-dunyawiyah, kata Ibnu Jumaah, juga tidak memaksudkan dengannya di dalam menuntut ilmu kepentingan-kepentingan dunia. Min tahsilir riyasah wal jah wal mal. Semisal untuk bisa meraih kepemimpinan, kedudukan ataupun harta. Wa mubahatat wa mubahat al-aqran, dan untuk berbangga-bangga dengan yang rekan-rekannya. Wa ta'zimin naslah, atau mengharapkan pengagungan manusia kepadanya. Wa tasdirihi fil majalis, atau untuk tampil di majelis-majelis. Wa nahwi dzalik, dan yang semisalnya. Fa istabdilul adna billadhi huwa khair, sehingga dia mengganti sesuatu yang rendah dengan sesuatu yang lebih baik. Menggantikan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah sediakan untuk dia berupa kemuliaan, kedudukan yang tinggi dan keridhaannya, diganti dengan sekedar pujian manusia. Ya. Diganti dengan hanya sekedar kedudukan di hadapan manusia. Maka tidak sepantasnya yang demikian. Qala Abu Yusuf rahimahullah, berkata Abu Yusuf rahimahullah, ini masih nukilan daripada Ibnu Juma'ah Al-Kinani rahimahullah. Ya qaum, uridu bi'ilmikumullah ta'ala, fa inni lam ajlis majlisan qat anwi fihi an atawada illa lam akum hatta a'luahum. Wahai qaum, jadikan tujuan kalian dalam ilmu kalian hanya Allah semata. Sesungguhnya diriku tidaklah aku duduk dalam satu majelis sama sekali yang aku meniatkan dalam majelis tersebut untuk aku tawadhu dalam majelis tadi, illa lam akum hatta aluahum, melainkan tidaklah aku berdiri dari majelis tersebut hingga aku justru berada yang paling atas di antara mereka. Aku mengungguli mereka. Walam ajlis majlisan qad anwi fihi an a'luwahum illa lam aqum hatta aftadih. Dan tidaklah aku duduk dalam satu majlis pun yang aku niatkan untuk aku bisa mengungguli mereka, orang-orang yang di dalam majlis tersebut, kecuali justru tersingkap kekurangan-kekuranganku. Jadi sekali lagi, di dalam menuntut ilmu prinsip yang paling pokok adalah senantiasa kita mengkoreksi niat-niat kita. Melihat kembali niat-niat kita. Apa tujuan kita datang ke majelis ilmu. Dan terkadang dalam satu majelis kita butuh sekian banyak niat. Tajdidun niyah. Diperbarui lagi. Diperbaui lagi. Niatnya dari rumah sudah betul-betul Masya Allah. Niat yang sahihah. Niat yang benar, yang lurus. Tetapi di perjalanan sudah mulai berubah. Di saat duduk di majelis bisa juga berubah. Maka senantiasa kita memperbaiki daripada niat-niat kita. Wal ilmu ibadah minal ibadat. Dan ilmu ini merupakan ibadah daripada ibadah-ibadah yang lain. Wa qurbah minal qurab, juga merupakan bentuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Fa in akhlasta fihi niyyah qubila wa zukiya wa tammat barakatuh. Apabila engkau ikhlas, engkau ikhlaskan niatnya, engkau baguskan niatnya, engkau jaga keikhlasannya, maka akan diterima dan akan berbunga, bertambah barokahnya. Wa in qusida bihi ghair wajhillah ta'ala, dan jika diinginkan dengannya selain wajah Allah ta'ala, habita wa doa, maka akan sia-sia dan akan terlantar. Wa khasirat safqatuh, dan akan merugi jual belinya, karena aktivitas kita di dunia ini merupakan jual beli kepada Allah azza wa jal. Kullu nas yaghdu fabai'u nafsah famu'tiquha wa mubiquha. Setiap orang melakukan aktivitas. Dia jual dirinya kepada Allah Azza wa Jal. ada yang justru memerdekakan dirinya atau membinasakan dirinya. Maka orang yang dia tidak menjaga niatnya di dalam dia melakukan amalan-amalan, dia telah melakukan satu transaksi yang merugi. Wa rubbama tafutuhu tilkal maqasid wa la yanaluha. Terlebih sudah salah niatnya, menghendaki niat yang selain karena Allah, kemudian niat yang dia tuju tersebut pun juga tidak dia raih. Khasirat dunya wal akhirah. Rugi dua-duanya. Menginginkan dengan menuntut ilmu, mengharapkan riasah kepemimpinan, ternyata kepemimpinan pun juga dia tidak dapatkan. Menginginkan harta dengan itu, ternyata harta pun juga dia tidak dapatkan. Pujian manusia, pujian pun dia tidak dapatkan. Rugi dua-duanya. Fa yakhibu qasduh wa yadhi' sa'yuh, sehingga usahanya merugi dan terlantar seluruh daripada apa yang dikerjakannya. Demikian apa yang disebutkan oleh Ibnu Jama'ah Al-Kinani rahimahullah di dalam kitab Tadhkiratus Sami. Kemudian yang perlu untuk diperhatikan, bahwasannya setan dia berusaha sekuat tenaga untuk menghalangi manusia dari jalan Allah, terkhusus dalam menuntut ilmu ini. Maka dia berusaha untuk menghembuskan dan membisikkan kepada para thalibul ilm agar mereka meninggalkan menuntut ilmu dengan alasan bahwa kamu belum bisa ikhlas. Kalau kamu mau menuntut ilmu, kamu harus ikhlas. Kalau kamu belum bisa ikhlas, jangan menuntut ilmu. Ini merupakan bisikan-bisikan setan. Ikhlas itu perkara yang sangat berat. Ya, sangat berat. Dan bukan menjadi alasan di saat seseorang belum sampai pada taraf untuk betul-betul ikhlas, kemudian dia meninggalkan thalabul ilm. Bukan menjadi alasan. Seperti ucapan Sufyan Ats-Tsauri tadi, ya. Beliau mengatakan, "Ma'alastu syai'an asadda 'alayya min niyyati." Tidaklah aku menangani sesuatu, ya, memperbaiki sesuatu yang lebih berat daripada menangani masalah niat ini. Sufyan Ats-Tsauri mengatakan kalimat seperti ini, apalagi kita. Demikian pula Hisham Ad-Dustuwa'i rahimahullah. Beliau mengatakan, "Wallah ma astati an aqul inni dhahabtu yauman qab atlubul hadith uridu bihi wajhallah." Demi Allah, aku ndak bisa, ndak sanggup untuk menyatakan bahwasannya diriku pergi dalam satu hari, meskipun hanya sehari saja diriku pergi dalam menuntut ilmu hadith, itu aku mengharapkan dengannya wajah Allah. Perhatikan ini, kalimat seorang imam, Hisham Ad-Dustuwa'i rahimahullah. Beliau menyatakan, "Wallah, demi Allah, aku tidak berani untuk mengatakan bahwa satu hari saja aku pernah keluar dalam menuntut ilmu hadis, aku niatkan dalam satu hari tersebut untuk Allah Subhanahu wa taala." Kenapa? Karena hati kita ya berbolak-balik, hati manusia berbolak-balik. Ucapan Hisham Ad-Dustuwa'i rahimahullah ini dikomentari oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah. Al-Imam Adz-Dzahabi menyatakan, "Wallahi wala ana." Demi Allah, tidak pula diriku. Ini menunjukkan bahwasannya perkara ikhlas itu bukan perkara yang remeh, bukan perkara yang mudah. Tapi perkara yang butuh kepada mujahadah, butuh kepada keseriusan dan kesungguhan para salafun salih dahulu, mereka menuntut ilmu dan terus dalam keadaan muraqabah terhadap niat-niat mereka, introspeksi terhadap niat-niat mereka, sehingga mereka pun menjadi para a'immah. Tetapi ada di antara mereka para ulama, kibar ulama, a'immah, yang mereka di awalnya di dalam menuntut ilmu bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu mereka tersadarkan diri dan ilmu membimbing mereka sehingga mereka pun kemudian menjadi para a'immah. Mereka mengikhlaskan niat-niat mereka karena Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka ini adalah mujahid. Imam besar dalam ilmu tafsir dari kalangan tabi'in. Beliau menyatakan, "Talabna hadzal ilm wa ma lana fihi kabiru niyyah. Tsumma razaqana Allah an-niyyah ba'du." Kami menuntut ilmu ini. Di awal kami menuntutnya, kami tidak memiliki niat yang besar, hingga kemudian Allah memberikan rizki kepada kami dengan mengkaruniakan niat yang benar. Sebagian mereka menyatakan, "Talabna hadzal ilma li ghairillah. Fa abal ilmu ayyakuna illa lillah." Kami menuntut ilmu ini awalnya bukan untuk Allah. Akan tetapi ilmu enggan untuk dicari kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Artinya mereka kemudian sadar. Dalam artian mereka senantiasa memperbaiki niat-niat mereka. Kata Al-Imam Adz-Dzahabi, "Fa hadza aidan hasan. Tsumma nasharuhu bi niyatin shalihah." Maka ini pun juga bagus. Kemudian setelah itu mereka menyebarkan ilmu mereka dengan niat yang salihah. Adz-Dzahabi menyatakan, "Wa qaumun talabu bi niyatin fasidah li ajli dunya wa li yusna 'alaihim falahum ma nawau." Dan ada orang-orang yang mereka menuntut ilmu dari awalnya niatnya sudah rusak untuk dunia dan untuk mendapatkan pujian-pujian manusia, maka mereka mendapatkan apa yang mereka niatkan. Qala sallallahu alaihi wasallam, "Man ghaza yanwi iqalan falahu ma nawa." Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, barang siapa yang berjihad, berperang dengan meniatkan untuk mendapatkan satu iqal, satu ikat kepala, iqal yang dipakai di sini untuk menahan imamah, falahu ma nawa, maka dia mendapatkan apa yang dia niatkan tersebut. Wa tara hadzal darb, masih utapan Adz-Dzahabi, dan engkau melihat orang-orang jenis ini, lam yastadi'u binurul ilm, mereka tidak mendapatkan sorotan sinar daripada ilmu, tidak terbimbing dengan ilmu yang ada pada mereka. Mungkin mereka telah mendapatkan ilmu-ilmu yang sangat banyak, tetapi ilmu-ilmu tersebut tidak bermanfaat bagi mereka. Wala lahum waq'un fin nufus, tidak pula apa yang mereka sampaikan bisa menembus, masuk dan merasuk ke dalam jiwa-jiwa manusia. Karena memang mereka menyampaikan ilmu bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, tetapi ingin mendapatkan dunia, ingin mendapatkan pujian, ingin mendapatkan kedudukan, ingin tampil, ingin popularitas dan semisalnya. Sehingga ilmu di sisi mereka hanyalah sesuatu yang menjadi sarana mencapai daripada dunia. Wala li ilmihim kabir natijah minal amal. Dan tidak pula ilmu mereka menghasilkan daripada amalan-amalan. Tidak terlihat pada diri mereka. Wa innamal aliman yakhshallah ta'ala. Sedangkan yang namanya orang yang alim adalah orang yang takut kepada Allah Azza wa Jal. Wa qawmun nalul ilma wa wallau bihil manasib fadolamu wa tarakut taqayyud bil ilm wa rakibul kabair wal fawahish fataballahum fama haula bi ulama. Dan ada pula orang-orang yang mereka telah meraih predikat ilmu. Nalu al ilm. Mereka mendapatkan ilmu. Wa wallau bil manasib. Setelah mendapatkan ilmu, mereka telah menduduki jabatan-jabatan. Fadolamu. Lantas mereka melakukan perbuatan-perbuatan zalim. Wa taraku taqayyud bil ilm. Dan mereka tinggalkan keterikatan-keterikatan mereka dengan ilmu. Wa raqibul kaba'ir wal fawahis, dan melakukan berbagai macam perbuatan-perbuatan dosa besar dan kekejian. Fataballahum, maka kebinasaan bagi mereka. Fama haula bi ulama, maka mereka-mereka ini bukan orang-orang yang alim, bukan para ulama. Meskipun mungkin memang mereka memiliki ilmu, ya. Nalu al ilm, sudah mendapatkan ilmu, betul-betul menguasai ilmu. Akan tetapi ilmu tersebut tidak bermanfaat setelah mereka menduduki kedudukan dan jabatan. Mereka berbuat zalim, mereka tidak terikat sama sekali dengan ilmu yang telah mereka pelajari. Dan mereka dengan entengnya melakukan perbuatan-perbuatan kemaksiatan. Wa ba'du man lam yattaqillah fi ilmih. Ini kondisi-kondisi, ya. Kondisi-kondisi manusia yang disebutkan oleh Adz-Dzahabi rahimahullah terkait dengan orang-orang yang telah mendapatkan ilmu. Ada orang-orang yang tingkatan paling tinggi yang pertama kali tadi, orang-orang yang dari awal sudah lurus niatnya bagus, sehingga mereka menjadi para ulama kibar, menjadi panutan. Yang kedua, orang-orang yang awalnya niatnya kurang bagus, tetapi kemudian Allah Subhanahu wa taala rizkikan kepada mereka niat yang bagus. Mereka perbaiki dan terus perbaiki niatnya sehingga mereka menjadi ulama panutan. Yang ketiga, yang keempat, yang kelima dan seterusnya, ini merupakan rincian-rincian manusia-manusia yang lainnya yang mereka mendapatkan ilmu tetapi tidak bermanfaat ilmu tersebut bagi diri-diri mereka, justru membawa kepada petaka. Wa ba'duhum man lam yattaqillah fi ilmihi bal raqibal hiyal wa afta birrukhas wa rawa syadz minal akhbar. Dan sebagian mereka ada orang-orang yang tidak bertakwa kepada Allah, tidak takut kepada Allah pada ilmunya. Mereka bukan orang-orang yang tidak tahu tentang halal haram. Mereka tahu, akan tetapi mereka membuat hilah-hilah. Ya. Membuat hilah bagaimana supaya perkara yang halal menjadi haram, atau menjadi sesuatu yang haram dijadikan halal. Mereka tahu apa itu hukum riba, tetapi mereka menyebutnya dengan sebutan ini bukan riba. Yang seperti ini disebut sebagai macam bunga atau yang semisalnya. Ini bukan transaksi riba, ini adalah bentuk daripada mudharabah. Ini merupakan bentuk daripada bai'ul murabahah, kata mereka. Padahal mereka tahu perbedaan antara bai'ul murabahah dengan riba. Tetapi demikian mereka membuat hilah. Mereka sebutkan istilah-istilah untuk kemudian menghalalkan apa yang Allah haramkan. Tidak takut kepada Allah Azza wa Jal. Afta birrukhas. Berfatwa dengan memberikan kemudahan-kemudahan. Agama Islam sudah merupakan agama yang sangat mudah. Tidak butuh lagi kepada kemudahan-kemudahan tersebut. Apa yang halal kita katakan halal, apa yang haram kita katakan haram. Warwasat minal akhbar, dan meriwayatkan perkara-perkara yang ganjil, yang aneh, yang nyeleneh daripada hadis-hadis Rasulullah SAW atau yang dianggapnya sebagai hadis-hadis. Fallahul musta'an. Wa ba'duhum, dan fitnah dan musibah disebabkan oleh manusia-manusia seperti ini jauh lebih besar, ya. Karena mereka dianggap sebagai panutan. Mereka dianggap sebagai tokoh. Ucapan mereka banyak yang mendengarnya. Maka mereka-mereka ini adalah orang-orang yang menjadi penyesat-penyesat umat. Allahul musta'an. Wa ba'dhum ijtara 'ala Allah wa wada'a al-hadits. Dan sebagian mereka ada yang lancang kepada Allah Azza wa Jal dan meletakkan hadis-hadis dari diri-diri mereka sendiri, yakni maksudnya membuat hadis-hadis palsu. Fahatakahullah, maka Allah singkap keadaan mereka. Wa dhahaba ilmuh, dan hilanglah ilmunya. Wa sara zaduhu ilan nar, wa sara zadahu ilan nar, dan jadilah hal tersebut menjadi bekalnya menuju neraka. Ini tentunya merupakan satu penelitian dari Al-Imam Adz-Dzahabi melihat kondisi-kondisi manusia di masa beliau. Dan alangkah sangat miripnya fenomena tersebut dengan apa yang kita saksikan saat ini. Sekian banyak daripada tipe-tipe manusia yang menisbatkan dirinya kepada ilmu. Wa haula al-aqsam kulluhum rawau minal ilmi syai'an kabiran. Dan ini tadi yang disebutkan semuanya tadi, mereka adalah orang-orang yang meriwayatkan ilmu syai'an kabiran dengan kuantitas yang besar. Wa tadallau minhu fil jumlah, dan mereka mendalaminya, mendalami ilmu secara garis besarnya. Kondisinya demikian. Orang-orang yang pada hakikatnya mereka bukan orang-orang bodoh, orang-orang yang memiliki ilmu dan mendalami, menyelami daripada ilmu. Tetapi keadaan mereka seperti yang disebutkan oleh Dzahabi tadi, sekian banyak tipe manusia. Fa khalafa min ba'dihim khalfun bi annaqsahum fil ilmi wal amal. Lantas kemudian generasi tersebut digantikan setelah mereka generasi di mana generasi tersebut dari sisi ilmu dan amalnya memang kurang. Wa talahum qaumun intamu ilal ilm fi dhahir. Dan setelah itu muncul lagi kaum orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada ilmu secara zahir. Wa lam yutqinu minhu siwa nazrin yasir. Dan tidaklah mereka mutqin dalam ilmu tersebut kecuali hanya segelintir saja. Auhamu bihi annahum ulama fudala. Dengan segelintir ilmu tadi mereka menyangka diri mereka sebagai para ulama, ulama-ulama kibar, padahal mereka tidaklah mendapatkan ilmu kecuali hanya segelintir, sedikit saja. Walam yadri fi adhanihim qat annahum yataqarrabuna bihi ila Allah, dan mereka sama sekali tidak sadar pada diri-diri mereka, bahkan tidak terbersit dalam diri mereka bahwa mereka di dalam ilmu tersebut hendak taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Li'annahum ma ra'au syaikhan yuqtada bihi fil ilm. Kenapa? Karena memang mereka juga tidak melihat ada guru-guru, syaikh-syaikh, ya, orang-orang yang bisa dijadikan teladan di dalam ilmu. Ini keadaan yang lebih berat lagi. Fasaru hamjan ru'aan. Jadilah mereka yang mengikuti apa yang diserukan sesuai dengan apa yang ada pada masyarakatnya. Ghayatul mudarris minhum an yuhassil kutuban muthminah yukhzinuha wa yanzur fiha yauman ma. Ghayatul mudarris, target daripada apa yang diinginkan diraih oleh seorang guru adalah bagaimana supaya bisa menghasilkan kitab-kitab yang berharga, yang kemudian bisa disimpan, yukhzinuha, yang kemudian bisa dilihat dan diperhatikan pada suatu hari nanti. Fa yashif ma yuriduhu wala yuqarriru, sehingga terjadi banyak kesalahan-kesalahan dari apa yang dia tuangkan dalam kitabnya, dan dia tidak melakukan dengan secara cermat. Fanas Allah najah wal afu. Maka kita mohon kepada Allah Azza wa Jal keselamatan dan kemaafan. Kama qala ba'duhum, sebagaimana sebagian mereka mengatakan, ma ana alimun wala ra'aitu aliman. Aku ini bukan orang yang alim dan aku juga tidak melihat ada orang yang alim. Ini kejadian di masa siapa? Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala. Wallahul musta'an. Maka prinsip yang ketiga ini merupakan prinsip yang sangat besar, sangat penting, sangat mulia, ya. Yakni hendaknya kita senantiasa di dalam menuntut ilmu ini senantiasa menjaga keikhlasan kita kepada Allah Azza wa Jal. Allah menyatakan, "Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin." Tidaklah kalian diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama ini untuknya. Akan tetapi, jangan menjadikan alasan di saat kita belum bisa merealisasikan keikhlasan untuk kemudian kita meninggalkan daripada menuntut ilmu. Perangi syaitan kita, syaitan yang membisikkan kepada kita perkara-perkara yang menjadikan kita tidak ikhlas di dalam menuntut ilmu. Bukan kemudian justru meninggalkan thalabul ilmi. Untuk bisa meraih keikhlasan butuh kepada perjuangan. Baik. Prinsip yang berikutnya, prinsip yang keempat. Prinsip yang keempat yang disebut dengan ilmu itu adalah qala Allah, qala Rasul, qala sahabah. Ucapan Allah, ya, ucapan Rasul dan ucapan para sahabah. Dan juga al-ijma' wal qiyasus sahih. Ijma' dan qiyas yang sahih. Itu yang disebut sebagai ilmu. Maka Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam difahami dengan pemahaman para sahabah Ridwanullah Alaihim Ajma'in. Demikian pula masuk di dalamnya adalah At-Tabi'in Alahum Bi Ihsan. Dan inilah Sabilul Mu'minin, ya, jalan orang-orang yang beriman yang tersebut di dalam surat An-Nisa dan di dalam surat At-Taubah. Di dalam surat An-Nisa Allah menyatakan, "Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghair sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Barang siapa yang menyelisihi rasul setelah jelas baginya hidayah, jelas baginya petunjuk, dan dia mengikuti jalan selain jalan orang-orang yang beriman, kami palingkan dia kemana hendak berpaling. Dan kami masukkan dia ke dalam jahannam, dan jahannam itu merupakan sejelek-jelek tempat kembali. Menyelisih rasul dan mengambil jalan selain daripada jalannya orang-orang yang beriman. Selain jalannya para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an dan sunnah Rasul semuanya telah dijelaskan kepada para sahabat dan telah diamalkan oleh mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan rekomendasi bahwasanya apa yang mereka amalkan para sahabat ridwanul alim ajmain adalah apa-apa yang membawa kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Telah memberikan rekomendasi bahwa itulah pengamalan yang paling benar. Pengamalan para sahabat. Karenanya Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah menyatakan, al-ilmu ma ja'a bi ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa ma kana ghair dhalik fa laysa bi ilm. Ilmu itu apa yang datang dari para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun selain daripada itu maka bukan ilmu. Dan ini merupakan jalannya para imam, jalannya Abu Hanifah, jalannya Imam Malik, Imam Syafi'i dan juga Imam Ahmad. Al-Imam Syafi'i menyatakan al-ilmu tabaqat. Ilmu itu ada beberapa peringkat. Al-ula yang pertama adalah al-kitab wa sunnah idza thabatatis sunnah. Yang pertama, al-kitab wa sunnah. Al-Qur'an dan sunnah Rasul apabila sunnah tersebut sunnah yang sahihah. Tsumma tsaniyah, kemudian yang kedua al-ijma' fi ma laisa fihi kitab wala sunnah. Ijma' pada apa-apa yang tidak terdapat padanya kitab dan sunnah. Wa tsalitsah, dan yang ketiga an yaqula ba'du ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam wala na'lamu lahu mukhalifan minhum. Apa yang diucapkan oleh sebagian sahabat dan tidak kita ketahui adanya sahabat lain yang menyelisihinya. Ini yang disebut dan diistilahkan oleh para ulama kita dengan ijma' sukuti. Warabi'ah, dan yang keempat, ikhtilafu ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam wa radhiya anhum. Ini juga merupakan ilmu, khilafnya para sahabat, ya. Sahabat A menyatakan demikian, sahabat B menyatakan demikian. Kemudian al-khamisah, yang kelima, al-qiyas ala ba'di hadhi tabaqat. Mengkiaskan kepada sebagian daripada tabaqat ini. Wala yusaru ila syai'in ghairil kitab wa sunnah wa huma maujudan. Dan tidak boleh untuk kemudian bergeser kepada selain al-kitab wa sunnah dalam keadaan terdapat di dalam al-kitab wa sunnah tersebut. Jadi artinya ini tabaqat harus diambil dari yang paling atasnya. Ilmu itu yang paling tingginya adalah al-kitab wa sunnah. Kemudian yang kedua, baru dicari ijma. Kemudian yang ketiga, di saat tidak ada al-kitab wa sunnah tidak kita dapati, ijma juga tidak kita dapati, maka kita lihat akwal dari para sahabat. Akwal daripada para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Yang jika kita dapati ada satu atau dua kalam sahabat dan tidak kita dapati ada yang menyelisihinya, maka ini adalah ilmu dan ini diambil. Kalau itu juga tidak kita dapati tetapi terdapat kalam-kalam sahabat yang banyak dan berbeda-beda, maka kita tidak keluar daripada apa yang menjadi pembahasan mereka. Kalau itu juga tidak kita dapati semua, baru saat itu kita menggunakan yang namanya qiyas. Perkara yang tidak ada di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam atau tidak terdapat dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasul, tidak pula dalam ijma, tidak pula dalam ucapan para sahabat, maka kita kiaskan dengan kias yang sahih yang ada dawabitnya, patokan-patokannya di dalam ilmu usul. Al-Imam Ahmad beliau menyatakan idza kana fil mas'ala 'ani nabi sallallahu alaihi wasallam hadis lam na'khudz fiha biqauli ahadin minas sahabah wala min ba'dihim khilafuh. Apabila dalam satu masalah itu terdapat hadis dari nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita tidak mengambil padanya pada masalah tersebut dengan ucapan salah seorang dari sahabat, terlebih dari selain mereka. Ada nas dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka itu yang diambil. Seperti misalnya Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma menyatakan yusiku an yumtir alaikum hijarah minas sama. Qultu qala Allah, qultu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam wa qultum qala Abu Bakar Umar. Hampir-hampir turun hujan batu dari langit. Aku katakan kepada kalian, bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian kalian mengucapkan berkata Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar dan Umar sama mereka. Manusia terbaik umat ini setelah nabinya. Tetapi tidak bisa kemudian mengalahkan daripada apa yang menjadi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di saat ada hadis, ada nas hadis, maka itu yang diambil, ya. Itu yang diambil. Wa idza kana fil mas'alah an ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qaulun mukhtalaf nakhtar min aqawilihim wa lam nakhrut an aqawilihim ila qauli ghairihim. Dan jika ada dalam satu masalah ucapan-ucapan dan pendapat-pendapat para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berbeda-beda, maka kita pilih dari pendapat-pendapat mereka tersebut dan kita tidak keluar dari apa yang diperbincangkan oleh para sahabat tadi, ya, kepada ucapan selain mereka. Wa idza lam yakun fiha 'ani nabi sallallahu alaihi wasallam wala 'ani sahabat qaul nakhtar min aqwali tabi'in. Baru di saat tidak ada dari sabda Rasul, tidak pula dari para sahabat Rasul, maka kita memilih daripada pendapat-pendapat para tabi'in. Dan pada prinsip ini terbangun padanya beberapa perkara. Yang pertama, sepantasnya bagi seorang thalibul ilm untuk membiasakan diri dalam setiap perkara dia harus menyandarkannya kepada dalil-dalil daripada Alkitab wa Sunnah dengan pemahaman salafus salih. Ini yang pertama. Kemudian perkara yang kedua yang perlu untuk diketahui bahwasannya sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ada dua macam. Yang pertama adalah sunnah zahirah sharihah. Sunnah zahirah sharihah. Dan yang kedua adalah sunnah batinah ghair sharihah. Yang pertama, yakni sunnah zahirah sharihah, yaitu apa-apa yang dinisbatkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam secara sharih, secara tegas. Baik ucapan ataupun perbuatan ataupun persetujuan ataupun penggambaran terhadap akhlak-akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam, perangai-perangai beliau ataupun ciri-ciri fisik beliau. Ini yang disebut dengan sunnah yang sharihah. Jadi definisi sunnah, sunnah Rasul yang sharihah adalah qaul wa fi'l wa taqrir wa sifat khuluqiyah au khalqiyah. Ucapan, perbuatan dan persetujuan Rasul sallallahu alaihi wasallam ataupun pemberitaan tentang sifat-sifat Rasul, karakter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik secara akhlak maupun secara fisik. Semisal hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makanya adalah sunnah sharihah. Ya. Atau ucapan sahabat menyebutkan tentang tata cara salat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aku melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam demikian. Maka itu merupakan sunnah sharihah. Atau sahabat melakukan satu perbuatan atau mengucapkan satu ucapan di mana di situ ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasul mendiamkannya, maka ini adalah takrir. Atau ucapan sahabat memberitakan tentang karakter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau sifat fisik Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini juga merupakan sunnah sharihah. Adapun sunnah yang ghair sharihah, sunnah yang ghair sharihah yaitu apa-apa yang dinisbatkan kepada sahabat dari perkara-perkara yang tidak ada ruang lingkup bagi akal padanya. Maka ini yang disebut dengan apa istilahnya? Fi hukmil marfu. Disebut sebagai apa? Fi hukmil marfu. Ucapan sahabat tetapi dihukumi marfu. Maka itu juga disebut sunnah meskipun tidak sharihah. Dan sunnah ghair sharihah ini ada beberapa rincian. Yang pertama seperti tadi yang disebutkan adalah ucapan sahabat yang tidak ada ruang lingkup akal untuk berpendapat padanya. Berita tentang surga, berita tentang neraka, tidak mungkin akal bisa mencapai ke sana. Berarti para sahabat di saat menceritakan tentang surga dan neraka itu mendapatkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Memberitakan tentang apa yang akan terjadi di akhir zaman, berita-berita gaib. Ini tidak ada akal, tidak ada ruang lingkup akal untuk berpendapat di dalamnya. Di saat yang berbicara adalah sahabat, maka hukumnya adalah fi hukmil marfu. Memberitakan tentang kejadian-kejadian di masa Bani Israel misalnya, kejadian-kejadian yang telah lewat, maka itu juga fi hukmil marfu. Kemudian qaulus sahabi, ya, ucapan sahabat yang tidak diketahui adanya yang menyelisihi ijma sukuti. Ini juga termasuk sunnah ghair sharihah. Kemudian qaulus sahabi fi sababi nuzulil ayah. Ucapan sahabat menjelaskan tentang sebab turunnya satu ayat. Ini juga fi hukmil marfu. Ucapan sahabat tentang sebab nuzulnya, ya, sebab turunnya satu ayat. Bisyigati sharihah, dengan sigah sharihah dalam artian ayat ini turun berkenaan dengan kejadian seperti ini, maka ini hukumnya marfu. Qaulus sahabi, ini yang berikutnya adalah ucapan sahabat fi tafsiri marwiyihi. Ucapan sahabat di saat dia menjelaskan apa yang diriwayatkannya. Memang itu ucapan sahabat, tetapi konteksnya menjelaskan apa yang diriwayatkannya. Meriwayatkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian dia menjelaskan. Demikian maksudnya. Seperti ucapan Ibnu Umar, kun fid dunya ka annaka gharib aw abid sabir. Jadilah engkau hidup di dunia itu seperti orang yang gharib atau hanya orang yang sekedar lewat. Kemudian Ibnu Umar menjelaskan maknanya. Idza asbahta fala tantadhiril masa wa idza amsayta fala tantadhiris shobah. Di saat kamu berada di pagi hari, jangan kamu tunggu malam, sore. Dan jika kamu berada di sore hari, jangan kamu tunggu pagi. Ini bukan sabda Rasul, ucapan Abdullah bin Umar, ya. Tetapi fi hukmil marfu. Kenapa? Karena merupakan penjelas dari apa yang diriwayatkannya. Juga termasuk daripada as-sunnah ghair sharihah adalah apa yang dinukil dari mereka, dari kalangan para sahabat, dari perbedaan-perbedaan mereka dalam sifat-sifat ibadah, tata cara kaifiat ibadah. Itu juga para ulama kita memasukkannya dalam sunnah ghair sharihah. Demikian prinsip-prinsip dasar di dalam kita menuntut ilmu, dan tentunya masih ada beberapa prinsip-prinsip lainnya, ya, yang bisa dipelajari sebetulnya oleh ikhwah di masing-masing daerah dengan ustadz masing-masing di sana. Ana sarikan penjelasan ini semua dari kitab At-Ta'sil fi Thalabil Ilm yang ditulis oleh Syekh Muhammad Umar Bazmul hafizahullah taala, dan ana cukupkan apa yang bisa ana sampaikan pada pertemuan kali ini sampai di sini. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun soal-soal ini, pertanyaan-pertanyaan, sepertinya ada yang lebih berhak untuk menjawabnya dari kalangan asatidzah kita. Terlalu banyak ini pertanyaannya ini. Ustaz Zainal, Ustaz Umar, bisa ada. Banyak sekali pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz, afwan. Anak juga afwan ya, mungkin nanti tidak semua pertanyaan bisa dijawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Bertanya di sini, ikhwah, afan ana mau tanya, bagaimana menurut Ustadz orang yang berubah-ubah dalam bermanhaj atau berwarna-warni dalam mempelajari agama? Apakah orang seperti ini dinasihati atau dijauhi? Soalnya ana khawatir dengan orang seperti ini. Jazakumullah khair. Baik. Orang yang berubah-ubah dalam bermanhaj atau berwarna-warni, ini ditahdir oleh para ulama kita, diperingatkan akan bahaya mereka. Dan telah ada kalam dari salah seorang sahabat Rasul memperingatkan keadaan daripada perkara seperti ini, yakni Hudzaifah bin Yaman. Beliau menyatakan, innab dalalah haqqab dalalah an ta'rif ma kunta tungkir wa an tungkir ma kunta ta'rif wa iyyakum at-talawun fi dinillah fa inna dinallahi wahid. Sesungguhnya kesesatan yang sebenar-benarnya kesesatan adalah engkau menganggap perkara yang ma'ruf yang sebelumnya engkau tahu bahwanya itu adalah kemungkaran. Ini namanya talawun, ya. Berubah-ubah. Engkau anggap ma'ruf padahal kamu tahu sebelumnya ini adalah mungkar. Dan engkau menganggap mungkar perkara yang sebelumnya kamu tahu itu adalah ma'ruf. Berubah penilaiannya. Iyyakum at-talawun fi dinillah, hati-hati kamu dalam talawun dalam agama Allah, berwarna-warni, berubah-ubah. Kenapa? Karena agama Allah itu satu. Agama Allah subhanahu wa ta'ala itu satu. Apa yang batil selamanya menjadi batil, apa yang hak selamanya menjadi hak. Jadi kita tentunya harus berhati-hati dalam menjadikan teman pertemanan terkhusus. Al-mar'u ala dini khalilih. Rasulullah SAW bersabda bahwasannya seseorang itu berada pada agama temannya. Falyandur ahadukum man yukhalil. Maka perhatikan. Perhatikan oleh kita masing-masing siapa yang menjadi teman kita. Seseorang mungkin dia bisa menyembunyikan tentang manhajnya terhadap kita di saat bergaul, ya, dalam berbicara. Ya mungkin dia di saat bertemu dengan kita yang keluar adalah bahasa-bahasa Al-Quran, Sunnah Rasul tentang ya cinta kepada Ahlu Sunnah, benci kepada bid'ah, menampakkan sesuatu yang cocok dengan kita. Tetapi dia tidak bisa menyembunyikan kepada siapa dia berteman, ya, ulfahnya, rukunnya dia kepada siapa, pertemanannya. Tentunya kita tidak merasa aman terhadap subhat-subhat yang mungkin akan dimunculkan oleh orang-orang seperti ini yang bersifat talawun. Bahaya sangat besar. Hati kita lemah. Sedangkan subhat-subhat disebutkan oleh Imam Az-Zahabi, al-qulub dha'ifah wa subhat khattafah. Hati kita ini lemah dan subhat itu senantiasa bersifat menyambar. Maka nasihat ana tentunya terkait dengan orang-orang yang masih seperti ini, kalau dia karena kejahilan maka diberitahu atau diarahkan kepada orang yang bisa memberikan pengetahuan kepada dia, dibawa mungkin diajak kepada asatidzah kita, biar dijelaskan mungkin ada subhat-subhat yang merancukkan akalnya sehingga dia bersikap talawun. Tetapi kalau dia memang sebetulnya adalah orang yang sudah paham, sudah tahu, ya, tetapi memang menjadi prinsipnya seperti itu, ya sudah ditinggalkan, dijauhi, ya. Keselamatan akidah kita, keselamatan manhaj kita, la ya'dilu syai', ya. Itu adalah yang paling prinsip, paling mahal harganya. Jangan kemudian kita letakkan fil mukhatarah dalam bahaya besar manhaj kita tersebut. Jadi apakah orang seperti ini dinasihati? Lihat kondisinya. Apakah dia memang dalam keadaan jahil, belum mengetahui duduk perkaranya, maka dinasihati. Iya. Atau dijauhi. Kalau memang dia sebetulnya orang yang mu'anid, menentang, bandel, balelo, ya sudah, dijauhi. Dan sudah benar kekhawatiran antum tersebut terhadap orang-orang seperti ini. Wa antum jazakumullah khair. Pertanyaannya hampir sama ini. Bismillah, semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan taufik kepada antum. Ada beberapa pertanyaan dari kami. Yang pertama, bagaimana bersikap terhadap orang-orang yang berwarna-warni dalam manhaj? Sama tadi. Bolehkah kita belajar kepadanya? Kalau belajar tidak boleh ya. Kalau belajar tidak boleh. Kepada orang-orang yang tidak jelas manhajnya. Inna hadzal din, inna hadzal ilma dinun fanduru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu ini adalah agama. Ilmu ini adalah agama kalian. Maka perhatikan dari mana kalian mengambil agama-agama kalian. Para ulama dahulu mereka menyatakan samulana rijalaku. Sebutkan siapa rawi-rawi kalian, nama-nama kalian. Kalau nanti diketahui dari ahlul bidah, maka ditinggalkan riwayatnya. Ini perkara yang muttafaq, dalam artian tidak boleh untuk kemudian sembarangan di dalam mengambil ilmu. Yang kedua, bagaimana hukum membaca Fatihah bagi makmum pada sholat jahr? Apakah makmum dapat satu rakaat jika belum sempat membaca Al-Fatihah? Naam. Apabila kedudukan seseorang sebagai makmum, dia datang dalam keadaan imam masih ruku dan dia mendapatkan rukuknya imam, maka dia mendapatkan satu rakaat. Dia mendapatkan satu rakaat. Berdasarkan hadis Abu Bakrah, datang dalam keadaan dia sudah rukuk di depan masjid sana. Depan atau belakang kalau sana. Samping masjid begitu ya. Masuk ke masjid dalam keadaan imam rukuk. Rasul SAW rukuk dan rukuknya Rasul SAW cukup lama ya. Sahabat yang datang tadi, dia berjalan sambil rukuk menuju ke shaf. Berjalan sambil rukuk menuju ke shaf. Mendapatkan rukuk. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda setelah selesai, ya. Zadakallah hirsan wala ta'ud. Semoga Allah menambahkan kepada kamu hirs, semangatnya itu biar ditambah. Karena saking semangatnya rukuk dari depan sana itu, ya, datang ke shaf. Wala ta'u, tapi jangan kamu ulangi. Artinya di saat datang, maka datang dengan pelan, masuk kepada shaf. Fama adraktum fa fa'alu wa ma fatakum fa atimu. Apa yang kalian dapati, maka itu kalian lakukan. Apa yang kalian terlewatkan, maka kalian sempurnakan. Di situ syahidnya adalah beliau tidak menyuruh mengulang sahabat tadi, ya, di saat masuk ke dalam shaf. Dan Rasulullah SAW menyatakan, man adraka ar-raka'ah faqad adraka as-shalah. Barang siapa yang mendapati rokaat, maka dia mendapati sholat tersebut. Dengan bahasa rokaat, yakni mendapati rukuk. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana bersikap agar dapat istiqomah dalam agama? Termasuk ungkapan dari sebagian mereka, jangan ditahdir tetapi dinasihati. Kita katakan ditahdir dan dinasihati. Tergantung siapa yang masing-masing memiliki lima makom-makom, ya. Kondisi masing-masing orang berbeda-beda. Ada yang ini berhak untuk ditahdir, ada yang berhak untuk dinasihati. Dan kedua-duanya merupakan prinsip di dalam Islam, ya. Tidak bisa kita mengambil sebagian dan menolak sebagian. Ditahdir bagi orang yang pantas untuk ditahdir. Dinasihati bagi orang yang memang makomnya untuk dinasihati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkadang memberikan nasihat, terkadang memberikan peringatan-peringatan tahdir. Terhadap Khawarij, beliau sallallahu alaihi wasallam dengan sangat keras mengatakan kilabun nar. Ya. Kilabun nar, kilabun nar. Ini bahasa yang sangat keras. Dikatakan anjing-anjingnya neraka. Ditahdir. Rasul sallallahu alaihi wasallam di saat Dzulqa'isyah mengatakan, "Ya Muhammad, i'dil fa innaka la ta'dil." Beliau marah murka. "Faman ya'dil illam akun 'adil?" Siapa yang bisa berbuat adil kalau aku tidak adil? Kata beliau. Kemudian beliau menyatakan akan keluar dari diri orang ini nanti orang-orang yang sejenis ini, ya, yang mereka ini sifatnya disebutkan dalam satu hadis. Tahqiruna salataku ma'a salatihim wa siyamaku ma'a siyamihim. Yamruquna minad din kama yamruqu asah minar ramiyah. Tahdir, ya. Tetapi pada kesempatan yang lain beliau memberikan nasihat. Terdapat kesalahan-kesalahan, beliau berikan nasihat. Maka melihat makomnya, siapa orangnya. Dan para ulama kita, ya. Para ulama kita dari kalangan sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan seterusnya. Mereka bersikap dengan sikap-sikap tegas terhadap ahlul ahwa, ahlul bidah. Bahkan ada satu kitab ditulis, Ijma'ul ulama fi at-tahdir wal hajar ala ahlil bidah wal ahwa. Ijma', kesepakatan para ulama. Jadi, sekali lagi, masing-masingnya disesuaikan. Ada yang memang pantasnya ditahdir, ada yang memang ini butuh untuk dinasihati. Dan tahdir pun juga pada hakikatnya tujuannya adalah kebaikan untuk orang yang ditahdir. Itu yang pertama. Kalau itu terhasilkan, walhamdulillah. Kalau tidak, maka maslahat yang lain adalah menyelamatkan umat dari bahayanya. Minimal, ya, dengan itu akan sedikit banyak umat mengetahui tentang bahaya orang tersebut. Meskipun ada yang pro, ada yang kontra, tapi dengan itu umat akan mengetahui bahayanya. Berbeda di saat kemudian dibiarkan. Adapun orang-orang yang memang dengan nasihat, dengan cara-cara yang baik akan bisa menerima, maka ini memang diberikan sesuai dengan makomnya sekali lagi. Abdullah bin Umar misalnya, atau Abdullah bin Mas'ud, bisa diberitakan oleh Abu Musa al-As'ari bahwasanya di masjid ada orang-orang yang melakukan satu aktivitas amaliyah yang zahirnya bagus tetapi tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Musa menyampaikan kepada Ibnu Mas'ud, karena Ibnu Mas'ud lebih senior dari beliau. Ini rujuk kepada kibar ahli ilm, mengembalikan kepada ahli ilmi yang lebih kibar. Abdullah Ibnu Mas'ud yang kemudian menasihati mereka. Ya ummata Muhammad, ma asra' halakatakum. Wahai umat Muhammad, betapa sangat cepat kebinasaan kalian ini. Haula ashab Muhammad sallallahu alaihi wasallam mutawafirun. Lihat, para sahabat Muhammad masih banyak ini. Wa hadhihi thiyabahu lam tabal wa aniyatahu lam tuksar. Pakaian beliau juga belum lusuh. Aniyah, bejana-bejana beliau belum pecah. Yani masa yang sangat dekat dengan kenabian. Apakah kalian tidak membuka satu pintu kesesatan? Apakah kalian merasa lebih baik daripada milahnya Muhammad? Berada di atas milah wa ahda min millati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam? Ataukah memang kalian sengaja ingin membuat dan membuka satu pintu kesesatan? Keras, ya, tahdzir di hadapan mereka itu. Sampai mereka mengatakan, wallah ya Aba Abdurrahman, ma nuridu illa al-khair. Demi Allah, kami tidak menghendaki kecuali kebaikan. Maka langsung dibungkam sama Abdullah ibn Mas'ud. Wa kami memuridu lil khair lam yusibhu. Betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan, dia tidak mendapatinya. Karena untuk bisa mencapai kebaikan, itu tidak butuh, tidak hanya cukup dengan niat saja. Kebaikan itu diraih, yang pertama dengan niat yang salihah, yang kedua dengan ittiba'us sunnah. Kalian melakukan sesuatu yang tidak ada sunnahnya ini. Jadi demikian ya. Masing-masing ada makomnya sendiri-sendiri. Ada yang butuh untuk dinasihati, ada yang butuh untuk ditahdir. Kalau memang bahayanya terhadap umat besar dan dikenal bahwasanya orang ini seorang mujadil, maka langkahnya ya ditahdir, diperingatkan umat dari bahaya orang tersebut. Bagaimana menilai atau mengetahui seorang ustadz itu bermanhaj salaf? Yang pertama, i'rif al-haq, kenali kebenaran. Ta'rif ashab, kamu akan kenali siapa orang-orang yang di atas kebenaran tersebut. Jadi, kenali kebenaran. Kebenaran itu apa? Dalam berprinsip seperti apa? Kebenaran adalah pemahaman Al-Quran dan Sunnah. Berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman Salaful Ummah. Siapa-siapa asatidah yang berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman Salaful Ummah, maka merekalah para asatidah yang bermanhaj salaf. Baik dari sisi ucapan-ucapan mereka dan dari sisi amaliyah mereka. Bisa saja ucapan-ucapannya mirip-mirip ya dengan manhaj salaf, tetapi praktek daripada amaliyahnya dia jauh sekali dengan manhaj salaf. Dekat dengan ahlul ahwa, ahlul bidah. Bisa ya berjabatan tangan dengan mereka, berpelukan dengan mereka, duduk di samping mereka, berselfie ria dengan mereka. Walaupun mungkin dari sisi kalimat-kalimat yang keluar dari mereka sebagian kita mungkin bisa tertipu. Tetapi apa yang menjadi aktivitas mereka tidak bisa menipu kita. Ya. Kita bisa melihat hal tersebut sangat zahir dan sangat tampak. Walhamdulillah Allah tunjukkan kepada kita. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa ana jawab daripada setumpu ini ya, pertanyaan ini. Hanya tiga saja. Al-afu minkum, dan insyaallah asatidzah di sini bisa untuk menjawabnya biidznillah. Cip, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.